ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-9 dari kitabul Janais dan pada bab yang ke-9 telah kita lihat materi tentang istihbab ghusl mayyit witra disunahkannya memandikan mayat dengan hitungan ganjil. Dan sudah kita lalui bahwasannya wajibnya memandikan mayat itu satu kali. Akan tetapi yang lebih afdol itu dimandikan 3 kali. Dan seandainya belum bersih, maka dimandikan 5 kali. Dan seandainya belum bersih juga, maka dimandikan 7 kali. Disunahkan hitungannya witir. Dan dimaksud dengan tidak bersih, diantara bentuknya terkadang mayat ketika sudah dimandikan 3 kali masih mengeluarkan kotoran dari duburnya, maka kita istinjakan lagi, kemudian kita mandikan. Kita mandikan 5 kali. Dan seandainya belum bersih juga, maka dimandikan lagi sampai 7 kali. Sekali lagi, yang mustahab hitungannya ganjil dan wajibnya 1 kali, tapi lebih afdalnya minimal 3 kali. Seperti yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita yang memandikan putri beliau, itu Zainab radhiyallahu taala anha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iksilnaha talata." Mandikan oleh kalian 3 kali. Au khamsan au akthar min dhalik. In ra'aytunna dhalik. Atau 5 kali atau lebih dari itu. Seandainya kalian melihat harus dimandikan lebih dari 5 kali. Kemudian di bab yang ke-10 beliau menyebutkan materi tentang bab yubda bimaya minil mayyit. Dan juga di bab yang ke-11 sama bab mawadil wudu minil mayyit. Ketika memandikan mayit, maka dimulai dengan bagian sebelah kanannya. Dan juga didahulukan terlebih dahulu anggota wudunya. Sehingga dikenal istilah al-mayit iwaddo. Mayit ketika dimandikan itu diwudukan. Di awal memandikannya. Jadi basuh anggota wudunya, kemudian setelah selesai dimandikan dan dimulai dari bagian kanannya, bagian kanan depan, kemudian dimiringkan dengan lembut, kemudian bagian kanan sebelah belakang. Ketika selesai, maka bagian kiri depan, kemudian dimiringkan dan bagian belakang kirinya. Jadi dimulai dengan bagian kanannya. Dan umdahnya masih hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Qala rahmatullahi taala haddatsana Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Isma'il ibn Ibrahim. Qala haddatsana Khalid. Khalid ibn Mihran al-Hadda. An Hafsah binti Sirin an Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghusli ibnati ibda'na bima yaminha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita-wanita yang mandikan putri beliau, katakan Zainab radhiyallahu ta'ala anha, mulailah oleh kalian bagian sebelah kanannya dan anggota-anggota wudunya. Bapaknya sama bab mawadhi'il wudu min al-mayyit. Qala hadatsana Yahya ibn Musa, qala hadatsana Waqi', wa Waqi' ibn Jarrah, an Sufyan, wa Sufyan bin Sa'id al-Thawri, an Khalid al-Haddad, Khalid ibn Mihran, an Hafsa binti Sirin, an Umm Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, lamma ghassalna ibnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lana wa nahnu naghsiluha ibda'u bima yaminiha wa mawadhi'il wudu. Dari Ummu Athiyah, beliau mengatakan tatkala kami memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada kami, para wanita yang memandikannya, dan keadaan saat itu kami sedang memandikan putri beliau, ibda'u bima yaminiha wa mawadhi'il wudu, mulailah dengan sebelah kanannya dan juga anggota wudunya. Bahasanya bab hal tukafanul mat'ah fi izari rajul, bab apakah diperbolehkan seorang wanita dikafani dengan menggunakan sarung laki-laki, kain laki-laki. Dan Nabi beliau menyebutkan hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izarnya kepada para wanita yang mandikan putri beliau, dan beliau perintahkan agar kain beliau dijadikan sebagai syiar, sebagai kain paling dalam yang langsung menempel di kulit jenazah putrinya. Qala hadatsana Abdurrahman bin Hammad, qala akhbarana ibn Aun, Abdullah ibn Aun, an Muhammad, an Umm Atiyah, Muhammad ibn Sirin. Dari awal riwayatnya, riwayat Muhammad bin Sirin dan saudarinya Hafsah binti Sirin dari Ummu Athiyah. An Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, tufiyat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lana igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytun, fa idza faragtunna fa adinnani, falamma faragna adanna فنزى من حقوي إزارة وقال أشعرنها إياه. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan tatkala putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dikatakan Hafsah, afwan, dikatakan Zainab radhiyallahu ta'ala anha, dikatakan Ruqayyah, maka beliau berkata kepada kami yang sedang memandikan putri beliau, mandikanlah kalian putriku 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu seandainya kalian melihat yang dibutuhkan, dan jika kalian sudah selesai memandikannya, beritahukan kepadaku. Kepada Ummu Athiyah, maka tatkala kami selesai memandikan putri beliau adanah, kami beritahukan kepada Nabi Sallam bahwasanya proses pemandiannya sudah selesai. Maka Nabi Sallam ketika diberitahukan putri sudah selesai dimandikan, naza min hiqwihi izar, beliau melepas dari pinggangnya izar beliau, sarung beliau. Kemudian beliau berikan kepada para wanita yang mandikan putri beliau dan mengatakan asyirna ha'iyya, jadikan kainku ini sebagai syiarnya, sebagai kain yang langsung menempel di kulit putriku, jadikan kain bagian dalam untuk kafannya. Ini hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha. Dan dikatakan oleh para ulama Nabi SAW memberikan izar beliau untuk dijadikan sebagai kafan putrinya di tabarruk. Dan ini kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat bertabarruk dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. dengan rambutnya, bahkan dengan keringat dan air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sudah kita lihat para sahabat, mereka berebutan untuk menjadi barakah dari sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga sisa makan atau minum beliau. Dan ini merupakan khususan untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat tidak pernah melakukannya terhadap yang lainnya, baik itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ataupun tokoh-tokoh sahabat yang lainnya. Ini khususan untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kekeliruan ketika sebagian mengitlakan bolehnya tabaruk dengan atsar salihin. Ini mengakibatkan gulu terhadap orang-orang soleh, bahkan terkadang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Mereka mencari barokah dengan sisa makanan atau minuman, bahkan sebagian orang-orang yang gulu dengan sufia sampai bertabaruk dengan kotoran gurunya yang mereka anggap sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya perkara yang mungkar. Kemudian bab yang ke-13, bab ma yujalu atau yujalu kafur fil akhirah. Bab ketika mandikan mayat dijadikan air yang dimandikan dengannya bagian akhir, kalau 3 kali berarti yang ketiga, kalau 5 kali yang kelima, itu dicampur dengan kafur, dicampur dengan kafur barus. Dan ini merupakan pendapat yang sahih yang diambil oleh kebanyakan ulama. Jadi kapur barus itu ditumbuk, kemudian dicampur dengan air, dan dimandikan dengannya jenazah. Sebagian berpendapat kapur barusnya itu tidak dicampur dengan air. Dimandikan seperti biasa, dari awal sampai akhir, kemudian kapur barusnya digunakan selesai dimandikan. Seperti hanut, seperti minyak pewangi, sebagai alat untuk mewangikan jenazah. Tapi yang sahih itu dicampur dengan air yang dimandikan dengannya mandi yang terakhir. Qala hadatsana Hamid bin Umar qala hadatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Muhammad an Umayyah Ayyub as-Sikhtiyani Muhammad Sirin qalat tufiyat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaj فقال اغسلناها ثلاثا او خمسا اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فادنني قالت فلما فرغنا ادنا فالقى الينا حقوه فقال اشئرنها اياه وان ايوب ان حفصا ام عطيه رضي الله تعالى بنحوه. Dari Muhammad bin Sirin, dan juga sama dari saudarinya, Hafsah bintu Sirin, keduanya menurut dari Umatiyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, tatkala Nabi, tatkala salah satu putri Nabi SAW meninggal, Nabi SAW keluar, dan berkata kepada wanita yang mandikan putri beliau, mandikanlah putriku 3 kali, atau 5 kali, atau lebih. Seandainya kalian melihat, dibutuhkan untuk dimandikan lebih dari 5 kali. Bima'in wa sidr, mandikan dengan air yang dicampur dengan sidr, daun bidara. Dan jadikanlah mandi yang terakhirnya dengan kafur, air dicampur dengan kafur barus yang dihaluskan. Ausyan min kafur. Dan jika kalian selesai dari memandikannya, maka beritahukan kepadaku. Maka Muawiyah berkata, ketika kami selesai dari mandikan putih beliau, kami beritahu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memberikan kepada kami hikwah. Tadi sudah kita lalui, inazza'a min hikwihi izara. Beliau memberikan kepada kami kain sarung yang beliau pakai. Kemudian beliau berkata, asyirna iya, jadikan kain ini sebagai kain yang langsung menempel dengan kulit putriku. Kain bagian dalam. Wa qalat inna qal iksilna thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsar min dhalika in ra'aytun. Qal Hafsah qat ummu Athiyah radhiyallahu anha wa ja'alna ra'saha thalathata qurun. Riwayat yang lain, Umatnya mengatakan, Nabi berkata, mandikan putriku 3 kali, atau 5 kali, atau 7 kali, atau lebih, seandainya kalian melihat, dibutuhkan. Dan riwayat Hafsah, Hafsah mengatakan, Umatnya mengatakan, waja'alna ra'sa sata qurun, kami jadikan rambut putri Rasulullah ketika kami mandikan, itu menjadi 3 pintalan, 3 ikatan. Rambutnya dipintal menjadi 3 qurun, atau bafair. 3 pintalan. Kemudian berikutnya bab naqdi syahril mar'ah. Waqad misirin la ba'sa an yunqadha syahril mayyit. Bab ketika mandikan jenazah wanita, yunqad syahruha, dilepas ikatan rambutnya. Seandainya sebelumnya rambut dalam keadaan terikat. Diikat, dilepas ikatan rambutnya, agar bisa dimandikan dengan sempurna, dibersihkan dari kotorannya, dan agar air bisa langsung menempel atau masuk ke kulit kepalanya. Waqala Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin mengatakan la ba'sa an yunqadha sya'rul mayyit, tidak mengapa ikatan rambut jenazah wanita dilepas ketika hendak dimandikan. Kemudian beliau sebutkan hadis Ummu Athiyah lagi, qala hadatsana Ahmad qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarana bi Jurayj qala Ayyub wa samta Hafsah bint Asir qalat hadatsatna Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha annahunna ja'alna ra'sa binti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna ra'sa binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 3 qurun naqadnahu thumma ghasalna thumma ja'alna 3 qurun. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha beliau mengkhabarkan bahwasanya ketika memandikan jenazah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jadikan rambutnya 3 ikatan. Kemudian beliau sebutkan prosesnya, naqadnahu. Di awal memandikan kami lepas ikatan rambutnya, thumma ghasalnahu. Kemudian kami bersihkan rambutnya. Thumma ja'alna 3 qurun. Setelah itu kami ikat rambutnya menjadi 3 ikatan. Ini hadis Ummu Athiyah radiyallahu ta'ala anha. Kemudian bab yang ke-15, insyaAllah bab yang tadi kita baca pada pertemuan saya hari ini, bab kaifal isyar bil mayyit, bagaimana cara mengisyar mayyit. Dan tadi sudah kita lalui perkataan Nabi SAW kepada para wanita yang memandikan putrinya, asyir naha iya, jadikan kainku sebagai syiarnya, kain yang paling dalam yang menempel langsung dengan kulit mayit. Qala Hasan al-khirqatu al-khamisah yashuddu biha al-fakhidain wal-wadikain tahta dira. Berkata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, kain yang kelima, ini maksud kain yang paling dalam, ini merupakan pendapat kebanyakan ulama, jumhur ulama, bahwasanya kalau kapan wanita itu tidak sama dengan kapan laki-laki. Kalau laki-laki kapannya yang mustabid 3 lembar. Adapun kalau wanita itu 5 lembar atau 5 helai kain, dan mereka mengkiaskan dengan keadaan mereka ketika hidup. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Perempuan itu asyaddu tasatur, lebih dijaga daripada kain laki-laki. Sampai dalam ihram saja, laki-laki tidak boleh memakai pakaian makhif yang dijahit. Kalau perempuan itu diperbolehkan. Maka ketika meninggal pun katanya tidak sama. Sehingga kainnya 5 lembar. Kata Hasan al-Basri katanya kain yang kelima, yang paling dalam itu yashuddu bil fakhidain, digunakan untuk menutup fakhid dan wariknya, bagian paha dan warik dan bokong tahtadir. Jadi bagian paling dalam digunakan untuk menutupi atau melipat bagian paha dan bokongnya. Tahta dirah. Kemudian setelah itu baru dipakai dirah. Dirah itu komis, gamis. Jadi yang pertama itu khirqa al-khamisah yang sudah dipakai dengan al-warikain, yang saya disebutkan dengan izar, seperti sejenis sarung, diikatkan dari pinggangnya ke bawah sehingga bagian belakangnya, bokongnya dan pahanya tertutup. Itu helaian pertama. Kemudian kedua memakai gamis. Kemudian ketiga dipakaikan kerudung. Kemudian keempat dan kelima itu dipakaikan kain seperti yang lainnya, dari atas ke bawah, dari ujung ke ujung. Itu kain atau lembaran keempat dan kelima. Dan sebagian berpendapat yang pertama itu seperti tadi, menutup bagian paha dan bokong. Setelah itu yang keduanya pakai izar, sarung lebih panjang lagi. Kemudian ketiganya memakai gamis, keempatnya pakai kerudung penutup kepalanya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kain menutup seluruh dari awal, dari bawah sampai ke atas. Intinya kebanyakan ulama mengatakan kalau jenazah wanita itu lima helai kain. Dan ulama yang lainnya berpendapat jika tidak ada hadis yang sahih yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, dan datang hadis tapi dhaif, merujukkan yang dirujukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di kitab Al-Janais bahwasanya kain kafan wanita sama dengan kain kafan laki-laki. Sebagaimana laki-laki disunahkan tiga helai kain, begitu pula wanita. Dan beliau masih menyebutkan hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, qala hadatsana Ahmad, qala hadatsana Abdullah ibn Wahab, qala akhbarana Ibnu Jurayj, Abdul Malik ibn Abdul Aziz, an Ayyub akhbara, qala sami'tu Ibnu Sirin yaqul, ja'at Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, imra'at min al-Ansar min allati bay'na qadimat al-Basra, tubadu ibnan laha falam tudrikhu. فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتنا فأدنني قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك wal adri ayu banati wa zaman al-ish'ar ulfubna hafi wa kadalika kana Ibn Sirin ya'muru bil mar'ah an tush'ar wa la tu'zar. Dari Muhammad Ibn Sirin beliau mengatakan, tatkala kami di Basrah datang Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana Ummu Athiyah adalah seorang wanita dari Ansar, yang beliau termasuk dari kaum wanita Ansar yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sengaja datang ke Basrah tubadir ibnan lah untuk berjumpa dengan putranya. Dikatakan imma putranya sakit parah ingin menemui sebelum meninggal, atau putranya ada di Basrah dan ingin berjumpa dengan putranya. Tapi falam tudrikhu, pada Allah, Allah takdirkan ia tidak bisa berjumpa dengan putranya. Kalau sakit atau meninggal, tidak sempat berjumpa, atau putranya pergi meninggalkan negeri Basrah, tidak sempat berjumpa dengan Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika beliau di Basrah, beliau menyampaikan kepada kami bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami tatkala kami sedang memandikan putri beliau yang meninggal. Dan beliau berkata, mandikan putriku tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu, seandainya kalian lihat dibutuhkan. Mandikan dengan air dan daun bidara, dan jadikan mandi yang terakhirnya air itu dicampur dengan kafur, dengan kafur barus yang dihaluskan. Dan jika kalian selesai memandikan, maka beritahukan kepadaku. Maka Muawiyah berkata, ketika kami selesai dari memandikan putri beliau, kami beritahu kepada beliau. Dan beliau auqailan hikwah. Beliau memberikan kepada kami hikwah. Itu izarah. Sarung yang beliau pakai beliau lepas, kemudian beliau berikan kepada para wanita yang memandikan putri beliau. Dan beliau berkata, asyirnaha iya. Jadikan kain ini sebagai kain syiarnya. Kain yang menempel langsung dengan kulit putriku. Walam yazid ala dalik. Dan tidak menambah dari hal tersebut. Kemudian kata beliau, wala adri ayyubanati. Muhammad bin Sirin mengatakan, aku tidak tahu siapa putri beliau yang meninggal tersebut. Persisikan. Dan itu pendapatnya yang mengatakan bahwasanya yang meninggal adalah Zainab bintu Rasulullah, putri beliau yang paling besar. Wa za'ama anna al-ish'ar ufuqnaha fi. Dan dia mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ash'irnaha adalah ufuqnaha fi. Katanya, kapani putriku dengannya. Itu yang kain yang merupakan bagian dalam yang menempel langsung dengan kulitnya. Dan Ibnu Sirin mengatakan atau beliau memerintahkan al-matan tush'ar wa la tu'zar, agar ketika mengkafani wanita itu di syiar, yaitu di kapani seperti kain kapan yang setelahnya, dan tidak diizar. Jadi bagian dalam ketika mengkafani wanita itu tidak dijadikan sebagai izar, seperti tadi pendapat yang pertama, yang lima lembar atau helai kain. Yang pertama izar, kemudian gamis, kemudian kerudung, kemudian baru kain kapan bagian luar. Lalu Ibnu Sirin merintahkan ketika wanita dikafani, katanya dijadikannya sebagai syiar, itu ditutupkan seperti kain yang lainnya dari kepala sampai ke kaki, tidak khusus bagian izarnya, bagian sarungnya saja. Karena Nabi mengatakan ashirnaha. Beliau tidak memerintahkan untuk diizar, bahkan beliau perintahkan untuk di isyar. Ini yang perkuat bahwasanya mengkafani laki-laki sama dengan mengkafani wanita. Jadi kainnya tiga lembar, semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak dibagi-bagi, misalnya sarung lebih dahulu, kemudian gamis, kemudian kerudung, kemudian baru kain di atasnya, kapan dari atas sampai ke bawah. Ini hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, Imam Umda dalam masalah mengkafani jenazah. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.